Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wujudihi wa amtinani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد بابا ibu-ibu dan saudara-saudari jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Sebuah hadis yang sangat agung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keutamaan, penuh dengan hikmah dan renungan. Hadis ini adalah hadis yang mengingatkan akan kehidupan akhirat. Hadis yang harusnya selalu menjadi motivasi untuk setiap muslim dan muslimah guna mempersiapkan bekalnya. Hadis yang saya maksudkan adalah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhum Allah tahta dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan ya Allah subhanahu wa ta'ala teduhi di bawah teduhannya, yaitu pada hari kiamat, hari di mana pada hari kiamat tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menyebutkan siapa tujuh golongan ini. Kata beliau, al-imamul adil, yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadati rabbi, seorang anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Rabbnya. Yang ketiga, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dan yang kelima, wa rajulun da'at imra'atun dhatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu Allah. Seorang lelaki yang dipanggil oleh perempuan yang memiliki kecantikan dan kedudukan, tapi ia berkata, saya takut kepada Allah. Dan yang keenam adalah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, ia sembunyikan, ia rahasiakan, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadha aynan. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian berlinanglah air matanya. Ini tujuh golongan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sab'atun yudhilluhum Allahu tahta dhilli. Tujuh golongan yang Allah teduhi di bawah teduhannya pada hari kiamat. Ini penggambaran tentang kejadian ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tanah lapang yang sangat luas, Tidak ada tempat berteduh. Tidak ada pohon yang meneduhi. Iya. Matahari didekatkan di atas kepala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hatta yakunul miqdaru kamiqdari mil, sampai jaraknya antara matahari dengan kepala manusia sejarak 1 mil. 1 mil ini ulama hadis menafsirkannya dengan 2 penafsiran. Ada yang menafsirkan 1 mil adalah setinggi jarum, yang jarum ini tingginya seperti 1 telapak tangan. Dari mengatakan 1 mil, ukuran mil yang kita kenal, ukuran apakah mil darat atau mil laut, yang sekitar 1,8 kilo. Ya. Apapun dari ukuran mil ini, matahari sangat dekat di atas kepala. Kita saja di hari-hari ini, dikala matahari terbit, di siang hari bolong, kita berada di tengah, di terik matahari, luar biasa penderitaan yang kita akan hadapi di bawah terik matahari tersebut. Padahal matahari sedemikian jauhnya. Dan ini pada hari kiamat, matahari sekadar 1 mil. Bayangkan kalau dia hanya setinggi 1 telapak tangan saja di atas kepala, atau 1 mil 1 kilo, hampir 2 kilo lah. Ya. Sangat dekat matahari di atas kepala. Satu hari pada hari kiamat, di dalam sebuah ayat diterangkan seperti 50 ribu tahun satu hari. Seperti 50 ribu tahun. Ini penantian pada hari kiamat. Matahari didekatkan di atas kepala dengan sangat dekatnya. Iya. Tidak ada teduhan pada hari itu kecuali siapa yang diteduhi oleh Allah. Siapa yang diteduhi oleh Allah. Tidak ada rindangan yang seorang bisa berada di bawahnya kecuali siapa yang Allah berikan padanya teduhan yang ia terhindar dari terik matahari. Belum lagi keadaan manusia. Seluruh manusia dibangkitkan dari awal sampai akhirnya. Nabi menjelaskan mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dihina. Iya. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu mereka akan saling melihat. Kata Nabi, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min dalik. Perkara pada hari itu lebih dahsyat daripada itu. Tidak ada kesempatan untuk saling melihat kepada siapa yang di sampingnya, karena dahsyatnya hari kiamat. Kengerian yang sangat dahsyat. Sampai para nabi, ketika mereka ditatangi oleh manusia agar supaya memohon kepada Allah hisab dipersegera, mereka berkata, sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka dengan sebuah kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini. Dan aku pernah berbuat kesalahan. Nabi Adam berkata, menyebutkan kesalahannya. Maka pada hari ini saya memikirkan diriku, nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, dan diriku yang saya pikirkan. Seluruh Nabi dan Rasul hanya memikirkan dirinya. Kecuali Nabi Muhammad, beliau yang berdiri kepada Allah. Kemudian memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Inilah keadaan pada hari kiamat. Hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang agung ini diterangkan 7 golongan yang akan mendapatkan teduhan Allah pada hari kiamat. Ya. Mereka terhindar dari panasnya terik matahari pada hari itu. Di mana manusia di padang mahsyar mereka berkeringat. Ada yang keringatnya sampai menutupi mata kaki. Ada yang keringatnya sampai menutupi lututnya. Ada yang sampai ke pinggangnya. Dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa keringat itu masuk ke dalam bumi sepanjang 70 hasta. Ada yang menutupi sampai ke telinga, ada yang sampai ke leher. Perhatikan bagaimana dahsyatnya keadaan pada hari ini. Dan bagaimana mengerikannya kondisi manusia. Tatkala mereka semua dari awal sampai akhirnya berdiri kepada Allah. Bersiap untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang mereka lakukan di dunia. Saat-saat penantian untuk menentukan siapa yang merupakan penghuni sorga dan siapa yang merupakan penghuni neraka. Saat-saat penentian untuk melihat hisab dan catatan amalan yang dilakukan di dunia. Maka pada hari yang sangat dahsyat ini, Rasulullah mengabarkan ada 7 golongan dituduhi oleh Allah di bawah tuduhannya pada hari kiamat. Ya, mereka terhindar dari teriknya matahari. Dan penyebutan 7 golongan di dalam hadis ini bukan pembatasan. Sebab di dalam hadis yang lainnya diterangkan ada golongan-golongan yang lain selain daripada 7. Ya. Tapi Nabi di sini hanya ingin menjelaskan 7 saja di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan golongan yang pertama yang dituduhi oleh Allah adalah al-imamul adil. Ya, pertama sebelum saya mulai menjelaskan, mungkin tadi kita dengarkan dari potongan hadis kebanyakannya dengan lafaz laki-laki. Ya, ini biasa di dalam penggunaan hadis. Kadang disebutkan laki-laki bukan artinya khusus untuk laki-laki saja. Karena syariat kita itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tapi sering diberikan percontohan di dalam ayat-ayat dan hadis. Ya. Kandungan umumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Golongan yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Kata imam asalnya adalah pemimpin umum. Ya. Pemimpin dia punya dari power. Punya kekuasaan. Punya kekuatan. Dia mampu berbuat apa saja. Kalau ada pemimpin yang bisa berlaku adil di kala marah, berlaku adil di tengah rakyatnya, ini pemimpin yang luar biasa. Karena itu wajar ia dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan ini. Golongan yang paling pertama disebut oleh Nabi diteduhi di bawah teduhan arsy Allah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muqsituna ala mimbarin min manabiri an-nur yaumil qiyamah. Orang-orang yang berlaku adil di muka bumi ini, mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Mimbar itu tempat tinggi. Ya. Seorang berada di atasnya itu disebut mimbar. Orang yang berbuat adil ini diberikan kedudukan khusus oleh Allah, mimbar dari cahaya. Supaya orang tahu inilah orang-orang yang berlaku adil. Nampak bagaimana kemuliaan mereka di sisi Allah pada hari kiamat. Belum lagi mereka diteduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhan arsy-Nya. Di bawah teduhan arsy-Nya. Karena itulah keadilan dituntut pada diri kita semua. Memang hadis ini berkaitan dengan pemimpin yang adil. Tapi bukan artinya kepala keluarga yang berlaku adil, orang yang memiliki tanggung jawab di kantornya dan dia berlaku adil tidak mendapatkan keutamaan ini. Dia juga mendapatkannya. Sebab secara umum di dalam syariat kita, keadilan adalah hal yang dituntut. Allah berfirman, wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sesungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Keadilan mendekati ketakwaan. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan orang yang berlaku adil. Demikian pula seorang ibu rumah tangga di rumahnya, dia berlaku adil di tengah anak-anaknya, keadilan ini memberi manfaat baginya. Hal yang sangat membawa kebaikan untuknya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan yang pertama yang dituduhi di bawah teduhan arsy-Nya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbi. Dan seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ya, sekali lagi disebut di sini anak muda. Bukan artinya pemudi tidak masuk di dalamnya. Ya, apa bedanya antara pemuda dan pemudi? Sebab maksud yang diinginkan ini anak muda luar biasa. Biasanya anak muda di umurnya sebagai pemuda ada kecenderungan dan kesenangan. Sebagaimana umumnya anak-anak muda. Ya. Lebih banyak menganggap bahwa hidup ini banyak keluasan. Ya, umur masih panjang. Tapi ini anak muda luar biasa. Dia dari semenjak mudanya sudah tumbuh untuk beribadah kepada Rabbnya. Dia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Rabbnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan khusus untuknya. Diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy. Dan ini anak-anak muda yang seperti ini adalah harapan bagi umat. Harapan bagi umat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat serius di dalam membimbing anak-anak muda. Sebab mereka adalah generasi umat. Pelanjut di tengah umat, harapan bagi umat ini. Kalau anak-anak kita, generasi muda kita biarkan, maka ini adalah sebab datangnya kejelekan di tengah umat. Karena mereka adalah pewaris umat di masa mendatang. Karena itu anak-anak muda hendaknya selalu dididik dengan pendidikan yang menyebabkan mereka selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Mengerti bagaimana cara memanfaatkan kebaikan dan bagaimana cara menghindarkan diri dari kejelekan. Iya. Rasulullah bersabda, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya. Harus diketahui bahwa umur itu adalah tanggung jawab. Akan dipertanyakan. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibtanim khamsin khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima sebelum datang lima. Ya. Disebutkan beberapa hal. Manfaatkanlah waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan salah satunya manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Iya. Dan juga di dalam hadis Abu Barzah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia menjawab empat pertanyaan. Di antara pertanyaan yang diajukan, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua, an syababihi fi ma abla, tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Dikhususkan waktu muda bagian dari umur, tapi dikhususkan pertanyaan karena memang pada waktu usia muda ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Keringlah anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabbnya. Ini adalah anak muda yang diharapkan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, dan diharapkan ia adalah penerus terbaik di tengah umat. Karena itulah dari kewajiban kita semua, kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabbnya. Ia mengenal apa agamanya. Sebab seorang yang mengenal agamanya itu pasti akan baik dunia dan akhiratnya. Agama itu tidak pernah bertentangan dengan kehidupan dunia. Bahkan agama akan mengontrol kehidupan dunia seorang hamba dan menjadikan keduniaan hamba itu menjadi lebih sejahtera dan lebih baik. Jangan dikira bahwa agama tidak mengatur perkara rezeki. Jangan dikira bahwa agama itu bertentangan dengan kemajuan. Ya. Justru agama ini adalah hal yang mengatur kebaikan dunia manusia. Sepanjang manusia berpegang dengan agama, maka Allah akan memperbaiki dunia dan memperbaiki akhirat mereka. Ya. Maka ini golongan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabbnya. Sekali lagi, masuk di dalamnya pemuda dan masuk pula di dalamnya pemudi. Tidak ada perbedaan. Iya. Pemuda dan pemudi. Semuanya adalah harapan di tengah umat ini. Dan semuanya adalah tanggung jawab di tengah umat ini. Kemudian yang ketiga. Rasulullah bersabda, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُؤَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Dan seorang lelaki, hatinya selalu tergantung di masjid. Terikat di masjid. Masjid ini adalah tempat yang agung. Dia adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah dari rumah-rumah Allah. Itu masjid. Masjid, Allah memujinya di dalam Al-Quran. Fi buyutin adidallahu an turfa'a wa yudkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal ashal rijal. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. في بيوت جرم رمى، يعني في مسجد Allah telah izinkan, telah tentukan untuk diangkat masjid-masjid ini, ditinggikan. Jadi masjid sangat ditinggikan di dalam syariat kita, diagungkan di dalam syariat kita. Karena itulah orang yang duduk di masjid, yang membaca kitab Allah, saling mempelajarinya, diterangkan di dalam hadis, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatkumur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa haffatkumul malaika, dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarakumullahu fiman inda, Allah akan menyebut orang yang hadir di masjid itu, di majelis ilmu itu, di depan para malaikatnya dibanggakan. Iya. Orang yang duduk di masjid, dia menunggu dari sebuah solat ke solat berikutnya. Kalau dia duduk saja, tidak membaca apa-apa, hanya sekedar duduk menunggu, itu dia dapat pahala seperti orang yang sedang solat hingga masuk waktu solat. Iya. Masjid ini dimaklumi kedudukannya di dalam Islam. Dari masjidlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam. Ingat awal kali beliau hijrah ke Madinah, apa yang beliau pertama kali bangun? Bukan rumah beliau, tapi yang beliau bangun pertama kali adalah apa? Masjid Quba. Ini karena pentingnya masjid untuk kaum muslimin. Karena itu harus diketahui bahwa masjid adalah rumah yang telah diagungkan di sisi Allah. Adinallahu an turfa wa yudkaru fiha ismuhu, dan disebut nama Allah di dalamnya. Masjid adalah tempat menyebut nama Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal ashal. Di mana di dalam masjid ini dilakukan tasbih di pagi dan petang. Oleh siapa? Rijalun. Disebutkan bahasa ayatnya, dilakukan oleh sekelompok lelaki. Disebutkan dengan bahasa laki-laki. Karena ini tidak semua orang mampu melakukannya. Iya. Artinya perlu kesungguhan. Siapa yang menegakkan, memuliakannya, mendapatkan keutamaan ini, perlu kesungguhan, perlu upaya, harus meluangkan waktu. Iya. Rijalun la tulfihim tijaratun wala bay'un. Para laki yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan jual beli. Ya, mereka tidak dilalaikan dari zikir, dari salat. Mereka selalu takut mengingat sebuah hari, yaitu hari kiamat, hari di mana pandangan mata terbelalak menyaksikan hari yang mengerikan tersebut. Ya. Maka anak-anak muda atau orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, ini adalah golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diteduhi di bawah teduhannya pada hari kiamat. Iya, manusia dalam keadaan tertimpa terik matahari, mereka mendapatkan teduhan dari sisi Allah. Mereka sejuk di bawah teduhan tersebut. Sejuk di bawah teduhan tersebut. Inilah orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ketika ia berada di rumah, lama iya, ia berada di rumahnya, dia rindu untuk datang ke masjid, menunaikan sholat. Iya. Pada saat dia sakit misalnya, terhalang ke masjid, hatinya seakan-akan kehilangan karena tidak ke masjid. Maka ini orang hatinya selalu terikat dengan masjid, senang untuk melakukan aktivitasnya di masjid. Maka yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai salah satu dari orang yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian golongan yang keempat. Kata beliau, warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa taqarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang saling cinta mencintai karena Allah. Iya. Mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bukan artinya berpisah bermusuhan, sehingga berpisah tidak. Ya. Maksudnya kalau ada pekerjaan yang dilakukan bersama karena perintah Allah, mereka bertemu. Ada pekerjaan yang harus menyebabkan mereka berpisah karena menunaikan ketaatan, maka mereka pun berpisah karena Allah. Dua orang yang saling mencintai. Ini penjelasan tentang keutamaan mahabbah, saling cinta mencintai antara sesama muslim. Ya, sebab mukmin terhadap mukmin yang lainnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana persaudaraan yang sangat indah di tengah kaum muslimin. Rasulullah menyatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi, itu bagikan satu jasad. Jadi kaum mukminin diibaratkan bagikan satu jasad. Jasad itu bagaimana? Kalau sebagian dari jasad yang sakit, ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya merasakan. Apakah dia tidak bisa tidur atau panas seluruh badannya? Ya. Inilah kaum mukminin. Ada saudara yang menderita, semuanya merasakan. Sebab derita dan nestapa yang ditampung oleh sebagian muslim itu juga adalah penderitaan muslim yang lainnya. Ia merasakannya, ya, dan bersedih dengan kesedihan yang menimpa saudaranya. Dan ini adalah sifat, akhlak, persaudaraan yang sangat dijaga di dalam Islam. Bahkan Islam datang dengan ciri ini. Karena itu Allah ingatkan, ya, tentang besarnya nikmat persaudaraan yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Kalian dulunya saling bermusuhan. Kemudian Allah melembutkan hati kalian dengan keislaman sehingga berubahlah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Iya. Dan Allah berfirman, "Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi ma allafta bainahum." Dialah Allah yang menyatukan, melembutkan hati-hati kaum mukminin. Andai kata engkau Nabi Muhammad mengerahkan seluruh harta satu dunia untuk menyatukan mereka, kamu tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Betapa banyak orang yang ingin dibayar supaya bersatu, bersaudara. Tidak bisa bersatu. Harta apapun tidak cukup mempersatukan. Tapi dengan keislaman, dengan keimanan, Allah menyatukan hati-hati kaum mukminin. Maka ini adalah sifat yang indah yang harus dimiliki oleh seorang mukmin dan mukminah. Cinta mencintai karena Allah. Ia cinta mencintai karena Allah. Kalau kita membahas tentang masalah cinta mencintai karena Allah ini pembahasan yang sangat luas. Sudut-sudut pembahasannya panjang untuk diuraikan. Banyak makna-makna yang agung di dalam kehidupan, di dalam kemasyarakatan, yang hendaknya selalu kita perhatikan. Saya beri contoh yang mungkin banyak kita lalaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dianggap beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Kemudian Nabi berkata, "Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Inka kalian, aku tunjukkan sebuah amalan. Kalau kalian lakukan, kalian akan saling cinta mencintai. Nabi berkata, "Afshus salama bainakum." Sebarkanlah salam antara sesama kalian. Perhatikan ya, salam ini ya, kalau kita sebarkan, ini kata Nabi akan menimbulkan saling cinta mencintai ya. Tapi subhanallah, di masa ini banyak dari orang mengeluhkan, kenapa saya sering salam tapi saya juga tidak cinta kepada saudaraku ya. Ini mungkin karena disebabkan ia tidak memahami arti dari salam itu ya. Apa artinya salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkapnya ya. Artinya assalamualaikum, ini doa. Assalam, semoga keselamatan selalu dilimpahkan bagimu. Ini makna yang pertama. Ada yang memanakan assalam itu salah satu nama Allah. Allah Maha Assalam, yaitu selalu menyertai. Iya. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepadamu. Warahmatullahi, demikian pula rahmat Allah. Wabarakatuhu, dan demikian pula berkah-berkah dari Allah selalu menyertai. Ini kalau seorang mukmin dia baca salam ini, dia pahami maknanya dan memang dia berdoa itu untuk saudaranya, kira-kira ini menunjukkan kecintaan kepada saudaranya atau tidak? Kecintaan untuk saudaranya. Demikian pula saudaranya, ketika dia mendengar didoakan, diucapkan padanya salam, dia menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." pasti akan tertanam kecintaan antara sesama mereka. Tapi yang menjadi masalah, si A ketemu dengan si B, ya, saya tidak ada urusan sama kamu, ya, lewat saja. Ya. Kadang bertetangga, tetapi subhanallah, salam pun tidak ada. Kadang bertemu, tapi sekarang sudah banyak yang diganti. Salamnya diganti menjadi halo, ya, diganti menjadi hai, ya, how are you, ya, dan selainnya dari bahasa-bahasa yang kadang sering kita dengarkan. Ya. Padahal, subhanallah, kalau dia menyebarkan salam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti akan tercipta kebaikan di tengah mereka. Maka ini dari hal yang menunjukkan keindahan Islam kita. Banyak lagi sudut dari sudut-sudut Islam yang akan menimbulkan kasih sayang dan kecintaan antara sesama muslim dan mukmin. Apabila dia cinta kepada saudaranya, disinilah letak kekuatan mereka. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Musa riwayat Bukhari dan Muslim, "Matalul mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu bagikan bangunan. Sebagian dari mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Dan di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan dan tidaklah kalian mendapatkan rezeki kecuali kalau kalian perhatian dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Kapan seorang perhatian dengan orang yang lemah, itu adalah sebab dia mendapatkan pertolongan dan sebab rezekinya dilapangkan. Sebab rezekinya dilapangkan. Dan banyak lagi makna di dalam agama kita yang menunjukkan pentingnya untuk saling cinta mencintai karena Allah. Dan itu dari tanda keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Dijadikan oleh Nabi sebagai lambang keimanan. Karena itu, orang yang saling mencintai karena Allah disebutkan di golongan yang keempat sebagai orang yang diteduhi di bawah teduhan arsy, di bawah teduhan Allah Subhanahu wa taala, hari tatkala tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang kelima. Rasulullah bersabda, "Wa rajulun da'atkum ra'atun datu jamalin wa mansibin, faqala inni akhafu Allah." Seorang lelaki dipanggil untuk berbuat tidak baik oleh perempuan yang punya kecantikan. Bukan saja cantik, tapi punya kedudukan. Ya, namun laki-laki ini berkata apa? Saya takut kepada Allah. Dia tidak mau karena takut kepada Allah. Dan ini tidak berlaku pada laki-laki saja. Demikian pula perempuan. Ya. Kalau misalnya dia memanggilnya dan orang yang memiliki ketampanan dan kedudukan, dia berkata saya takut kepada Allah, maka sama kedudukannya. Termasuk mereka yang diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy-Nya. Iya. Ini golongan yang kelima ini adalah hal yang melambangkan ketakwaan pada diri. Bagaimana ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil berbuat kejelekan, tapi subhanallah, dia takut kepada Allah. Ya, saya ingin membawakan di sini kisah Nabi Yusuf supaya menjadi renungan bagi kita semua. Ya, perhatikan Nabi Yusuf ya. Yang berada di rumah seorang pembesar di Mesir. Istrinya sangat cantik sekali. Istri pembesar ini kalau di buku-buku biasanya disebut dengan nama Zulaikha. Ya. Tapi ini dalam kisah Israili ya. Ya. Baik. Jadi istri dari pembesar ini memanggil Nabi Yusuf, mengajaknya untuk berbuat yang tidak baik. Ya. Bahkan pintu sudah ditutup. Dan ia sudah mengajak, dia berkata, "Hai talak, ayo datang ke sini. Ya, saya sudah membuka seluruhnya." Perhatikan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Perhatikan Nabi Yusuf, ya, posisi beliau. Ya. Kalau beliau ingin melakukannya, beliau di situ adalah orang asing di negeri itu, bukan penduduk negeri. Kalau dia berbuat jelek, bisa saja dia pergi. Ya. Kemudian, ia bukan penghuni, tidak ada sanak familinya di sekitar situ. Dia hanya berdua. Semua sebab-sebab kejelekan terkumpul di situ, bisa dia melakukan. Tapi Nabi Yusuf tidak melakukannya. Ya. Tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa taala memalingkan kejelekan dari beliau. Allah terangkan innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba kami yang sangat ikhlas. Karena keikhlasan beliau, Allah menjaganya dari segala kejelekan. Dijaga dari segala kejelekan. Ini sifat orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka siapa yang keadaannya seperti ini, ini adalah amalan yang sangat salih yang mendekatkannya kepada Allah. Karena itu wajar ya, ia dimuliakan sebagai salah satu dari 7 golongan yang diteduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhan arsy-Nya. Pada hari ini kita melihat ya, kehormatan, dan kadang kita melihat banyak dari harga diri yang harusnya dijaga oleh sebagian manusia itu digambangkan, dijadikan sebagai perkara yang biasa, hal yang murah, kadang dianggap sebagai sebuah kemajuan ya, sebuah peradaban ya. Dan ini adalah perkara yang hendaknya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah mereka terdidik dengan pendidikan-pendidikan agama. Pendidikan agama ini kemuliaan bagi mereka. Kemuliaan bagi mereka. Allah memuliakan umat Islam, tidak pernah ada yang memuliakan manusia sebagaimana Islam memuliakan umatnya. Karena itulah kalau kita berpegang dengan tuntunan-tuntunan kita, padanya ada kemuliaan dan kebaikan. Kemudian yang keenam, dari golongan yang dituduhi, Rasulullah menyebutkan warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yadihi. Seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan, dia rahasiakan sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking tersembunyinya. Iya. Ini keutamaan seorang yang beramal, dia ikhlas dalam beramal, dia jaga keikhlasannya. Ya, bukan artinya seorang itu kalau mau bersedekah tidak boleh dilihat orang, tidak. Sebab sedekah itu beraneka ragam. Yang penting di sini dia jaga keikhlasan. Ada bentuk dari sedekah kadang harus dia tampakkan bahwa dia bersedekah. Ya, misalnya dia dituduh tidak mengeluarkan zakat. Ya, dia keluarkan zakat dilihat oleh orang supaya dia tahu bahwa dia apa? Menunaikan kewajiban. Ini tidak ada masalah. Sebab kadang di dalam hukum Islam di dalam masalah zakat, zakat itu dipungut. Ya. Bentuknya kewajiban, pemerintah kadang mengirim orang untuk menjemput kewajiban zakat itu dalam hukum Islam kalau diterapkan. Ya, tapi ini kadang seorang mengeluarkannya dia ingin tidak ingin ditahu, maka ini tidak berlaku. Dia tetap wajib mengeluarkan sebab hukum adalah wajib baginya pada zakat yang dihitung. Maka kadang harus ditampakkan. Karena itulah yang dimaksudkan di dalam hadis bahwa seorang ketika dia bersedekah, dia betul-betul menjaga keikhlasannya. Menjaga keikhlasannya. Sampai orang yang digambarkan tangan kanannya, dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan, apa yang dia sedekahkan. Dan ini adalah sifat seorang hamba yang selalu berbuat kebaikan, memberikan manfaat bagi manusia. Walaupun manusia tidak tahu memberi manfaat, tapi dia tetap melakukannya, memberi manfaat. Sebab memang maksudnya dia berbuat karena Allah, bukan karena manusia. Berbeda dengan orang yang berbuat karena manusia, dia akan ingin dilihat oleh manusia, mencari pandangan manusia dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh dan ini yang terakhir dari 7 golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy-Nya. Warajulun dzakarallaha khaliyan fahabat aina. Dan seorang lelaki ia mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Iya. Dia duduk sendiri di rumahnya. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat akan banyaknya dosa-dosa dan kesalahannya. Dia mengingat bagaimana keadaan dirinya tatkala ia menghadap kepada Allah. Apakah bekalnya telah cukup tatkala ia menghadap? Dia merenungkan lembaran-lembaran kehidupannya, introspeksi terhadap sejarah hidupnya. Maka meneteslah air matanya. Ada tobat dan penyesalan, ada harapan dan ada rasa takut, sehingga meneteslah air mata tersebut. Iya. Maka ini hamba Allah Subhanahu wa taala akan teduhi di bawah teduhan arsy-Nya pada hari kiamat. Dan ingat, rasa takut kepada Allah ini adalah modal yang sangat besar. Dia adalah keutamaan yang sangat luar biasa, sangat memperbaiki hati, sangat membangun jiwa. Dan Allah menjanjikan orang-orang yang selalu takut kepada Allah dengan janji yang luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan 2 sorga. Bukan 1 sorga, 2 sorga dia dapatkan. Ingat, bagi siapa yang takut kepada apa? Kedudukan Rabb-nya. Mungkin ada yang bertanya, apa artinya takut kepada kedudukan Rabb-nya? Jawabannya, para ulama menyebutkan dua tafsir. Tafsir yang pertama, takut kepada kedudukan Rabb-nya, yaitu takut kepada keagungan Allah, kebesarannya. Dia takut kepada Allah yang mungkin saja akan menyiksanya karena dosa-dosanya. Dan yang kedua, takut kepada kedudukan Rabb-nya, yaitu takut tatkala ia menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan segala amalannya. Iya. Maka siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan dua sorga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya di masa gaib. Ya, di masa gaib artinya apa? Dikala dia sendiri, tidak ada yang menyaksikannya. Ada yang menafsirkan, dia takut kepada Rabb-nya di masa gaib, dia beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Ya. Dia menerima agama ini, dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia beriman dan takut kepada Allah. Ya. Maka orang yang takut ini, Allah janjikan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi takut kepada Allah ini adalah salah satu sebab yang menggugurkan dosa dan menyebabkan seorang diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahha an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka untuknya sorga sebagai tempat tinggalnya. Dan di ayat yang kita hafal semua di surah apa? Lam yakunil ladzina kafaru, di akhir dari surah ya disebutkan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jazaohum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu ankum wa radu anhum dzalika liman khasyya rabbah. Balasan untuk mereka adalah surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah. Ini bagi siapa? Allah terangkan, dzalika liman khasyya rabbah. Itu bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya. Jadi rasa takut ini subhanallah akan memberikan kebaikan bagi hamba. Seorang hamba yang tidak punya rasa takut di dalam hatinya, ya, ia tidak akan pernah terhardik tatkala ia melakukan maksiat karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang yang tidak punya rasa takut dalam hatinya, ia tidak akan sungkan-sungkan meninggalkan kewajiban sebab dia tidak punya rasa takut. Berbeda dengan orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia pasti akan selalu mengetahui bahwa Allah mengawasinya, Allah memperhatikan gerak-geriknya, sehingga dia berusaha melakukan yang terbaik dan yang terbaik, berusaha untuk melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala yang dilarang. Inilah sifat-sifat yang sangat indah, 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dituduhi pada hari kiamat, hari tatkala tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita semua selalu mengarahkan diri kita dan berusaha untuk menggolongkan diri kita menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Kalau kita bisa menjadi semua dari 7 golongan ini, itu yang paling utama. Iya, dan seorang berusaha untuk selalu sepanjang Allah masih memberikan kepadanya kehidupan, masih ada waktu untuk memperbaiki, Allah masih memberikan baginya nafas sebagai kesempatan, maka hendaknya dia gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum ajal itu datang, sebelum umur ini habis, sebelum lembaran ini tertutup, sebelum waktu dan saat ya telah terputus. Hendaknya kita semua selalu bertakwa kepada Allah dan mengingat bahwa semuanya dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh jemaah, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada beberapa kesalahan-kesalahan pada hari-hari ini saya sampaikan dan tidak berkenan di hati para jemaah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya berharap sebagaimana Allah mempertemukan kita di hari-hari ini, semoga pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang selalu membawa kebaikan, membawa berkah dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga kita selalu dipertemukan sebagai hamba-hambanya yang selalu mengingat kepada Allah, selalu bertakwa kepadanya, Kalau kita dipertemukan di dunia ini dalam kebaikan, maka saya bermohon kepada Allah, semoga di hari kiamat nanti kita bertemukan oleh Allah di surganya yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.